Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kam yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'asuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Alhamdulillah, para jemaah, bapak, ibu-ibu yang semoga seluruh dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah memberikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan pengajian rutin kita setiap malam Rabu, di mana kita mengkaji dua buah kitab, yaitu yang pertama adalah pembahasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Masailul Jahiliyah, dan yang kedua pembahasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dari kitab Bulughul Maram, di mana kita membahas secara khusus hadis-hadis yang membicarakan tentang masalah fikih muamalah. Baik, kita lihat sekarang Masail Jahiliyah masalah Saniyah wal Khamsun, yaitu masail yang ke-52. Yaitu nafyuhumul hikmah an af'alillah. Orang-orang jahiliyah menolak adanya hikmah dalam perbuatan Allah. Jadi setiap perbuatan Allah mereka tolak ada hikmah di dalamnya. Yaitu yang dimaksudkan sini adalah al-qadhu fi hikmatillahi ta'ala, mencela. Sifat jahiliyah itu mencela hikmah yang ada pada ketetapan Allah atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan menyatakan Allah menyifati dirinya dengan hikmah, dan Allah punya nama Al-Hakim. Dan pengertian hikmah itu adalah wad'u syai'i fi mawdi'ihi, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari hikmah ini zalim. Karena zalim itu berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yaitu yang dimaksudkan dengan Al-Hakim berarti, ya, Al-Hakim, kalau kita mendengar nama Allah itu Al-Hakim, berarti allazi yad'ul asya' fi mawadhi'iha allaiqa biha, yaitu menempatkan sesuatu pada tempat yang layak. Ya, menempatkan sesuatu pada tempat yang layak. Ini namanya Al-Hakim. Maka berarti kalau Allah punya sifat Al-Hakim, ya, ini penjelasan sedikit tentang ini, berarti Allah tahu mana orang yang pantas kaya, maka diberikan kekayaan untuknya. Dan Allah tahu juga mana orang yang pantas miskin, Allah menyulitkan harta untuknya. Ini bagian dari sifat Al-Hakim bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat Al-Hakim seperti itu, yaitu menempatkan sesuatu sesuai tempat yang layak. Jadi dari sini kalau kita pahami Allah punya sifat Al-Hakim, nama Al-Hakim dan sifatnya membawa hikmah, berarti kita tidak boleh protes dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan semakin merenung hal ini, kita tidak pernah protes ketentuan Allah yang ada pada orang lain. Kita tidak dapat harta tersebut, kita tidak dapat motor tersebut, kita tidak dapat mobil tersebut. Kita tidak bisa protes karena Allah punya sifat apa tadi? Al-Hakim. Allah menyifati dirinya seperti itu. Sedangkan kita juga bisa mengatakan Al-Hakim itu Dzul Hikmah Al-Baligh, memiliki sifat hikmah yang sempurna. Dzul Hikmah Al-Baligh, Al-Hakim itu berarti memiliki sifat hikmah yang sempurna. Artinya dia menempatkan, Allah itu menempatkan sesuatu benar-benar pada tempatnya. Ada yang dapat petunjuknya, memang orang tersebut pantas dapat petunjuk. Ada orang yang terus sesat, mabuk-mabukan, terus main judi, terus main perempuan. Allah tahu bahwasanya dia memang pantas mendapatkan seperti itu karena dia termasuk orang yang tidak mau mencari hidayah. Nah, maka kalau sifat Allah itu Al-Hakim seperti tadi, maka setiap makhluk mabniyatun al-hikmah, itu nanti memiliki hikmah kenapa makhluk tersebut diciptakan. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu pasti dengan hikmahnya. Tidak mungkin Allah menciptakannya abasa. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Maka Allah menciptakan langit dengan hikmah di dalamnya. Allah menciptakan bumi dengan hikmah di dalamnya. Allah menciptakan pepohonan dengan hikmah di dalamnya. Allah menciptakan laut dan juga kehidupan, juga ada hikmah di dalamnya. Allah menciptakan gunung, juga ada hikmah di dalamnya. Dan Allah menciptakan alam jin, ada alam jin, ada alam manusia, menciptakan hewan-hewan ternak pula, dan juga menciptakan hewan-hewan hasyarat, hewan-hewan melata. Semua itu juga ada hikmah di dalamnya. Jika kita benar-benar bisa merenungkan dengan teliti, maka kita akan mengetahui bagaimanakah hikmah dari penciptaan itu semuanya. Intinya Allah itu menciptakan sesuatu dengan hikmah. Allah punya sifat Al-Hakim, memiliki hikmah yang sempurna. Seperti yang dikatakan dalam surat Thaha ayat 50, A'ata kulla syai'in khalqahu thumma hada. Dan Allah itu memberikan segala sesuatu penciptaannya, kemudian Allah berikan petunjuk. Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dzannu alladziina kafaru fa wailul ladziina kafaru minan nar. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi, hal itu diciptakan sia-sia. Demikianlah prasangka dari orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir dengan ancaman neraka. Jadi intinya Allah itu memiliki sifat hakim fi khalqihi, pada setiap makhluknya. Dan juga Allah punya sifat hakim dalam masalah perintah, dalam masalah larangan dan pensyariatannya. Jadi Allah ketika melarang sesuatu itu pasti ada maslahat yang murni atau maslahat yang rajiha atau maslahat yang lebih besar. Dan Allah ketika, kalau tadi melarang sesuatu pasti punya maslahat, dan juga ketika memerintahkan sesuatu juga pasti punya maslahat yang murni atau maslahat yang lebih banyak. Misalnya di sini kalau yang larangan yang maslahatnya itu murni. Contoh misalnya Allah itu melarang membunuh. Namun di situ nanti ada maslahat yang lebih banyak, misalnya Allah itu melarang minum minuman keras. Mungkin ada sebagian orang itu menyatakan di situ ada maslahat, bisa memanaskan tubuh kalau lagi dingin, ya bisa ya hilangkan stres minum minuman keras seperti itu. Namun apa maslahat yang kalau kita ini tinggalkan minuman keras seperti ini, maslahatnya lebih besar atau mudorotnya nanti lebih ringan? Bahayanya yang lainnya itu lebih banyak. Makanya ini dilarang. Ya. Jadi bukan hanya kita tidak bisa mengatakan bahwasanya ya, tidak ada maslahat sama sekali. Ya mungkin ada maslahat seperti tadi. Namun ya, maslahatnya itu sedikit, kerugiannya itu lebih besar dari minum minuman keras seperti itu. Kemudian diantara hikmah, bentuk hikmah, ya ini bentuk hikmah yang bisa kita rinci, berarti bentuk hikmah di sini yang bisa kita rinci, hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam penciptaan. Ya, hikmah yang Allah berikan dalam penciptaan tadi, yang pertama Allah melarang itu pasti punya hikmah. Kemudian Allah memerintah juga pasti punya hikmah. Kemudian hikmahnya lagi, nanti Allah akan balas setiap orang yang berbuat baik dan setiap orang yang berbuat jelek. Orang yang berbuat baik akan dibalas pahala, orang yang berbuat jelek itu nanti akan dibalas dengan hukuman. Jadi ada perintah tadi, ada larangan, kemudian ada balasan. Jadi kalau ada balasan, wala yatrukun nas biduni jaza, kullu ya'malu summa la yujazi. Maka tidak mungkin Allah membiarkan kita ketika hidup di dunia ini tidak punya balasan apa-apa, tidak akan dibalas. Setiap yang beramal itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja, pasti ada balasannya. Tidak mungkin dibiarkan apa yang dia lakukan. Yang berbuat baik nanti akan dibalas dengan adil, yang berbuat jelek juga nanti akan dibalas dengan adil. Jadi kalau ada yang punya keyakinan bahwasanya Allah menciptakan ini adalah sia-sia belaka, maka ini terbantahkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-115, afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah mungkin, apakah kalian itu menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian itu abasa, sia-sia, dan kalian nanti tidak akan dikembalikan nanti pada hari kiamat? Dan juga dalam firman Allah misalnya dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-36, ayasabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu dibiarkan, apakah manusia itu menyangka dia akan dibiarkan begitu saja? Kata Imam Syafi'i, la yu'mar wa la yunha wa la yujaza. Apakah dia diciptakan kemudian tidak diperintah, kemudian tidak dilarang, kemudian juga tidak dibalas? Jawabannya, tentu saja ada perintah, tentu saja ada larangan ketika dia dicipta. Tentu saja setiap yang berbuat nanti akan dapat balasan. Jadi hikmah penciptaan kita itu adalah kita nanti akan diperintah, kemudian kita akan dilarang, kemudian semuanya itu akan mendapatkan balasan. Perkataan tadi, la yu'maru wa la yunha wa la yujaza, ini adalah perkataan dari Imam Syafi'i. Jadi orang jahiliyah, kita kembali tadi, orang jahiliyah punya sifat apa? Mereka menolak adanya hikmah. Jadi ketika kita dicipta, ya tidak boleh, artinya di situ tidak ada hikmah sama sekali, cuma dicipta begitu saja. Dan di sini dikatakan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, yang berpemahaman Mu'tazilah dan yang berpemahaman Asy'ariyah, yanfunal hikmah fi af'alillah. Mereka punya sifat yang sama dengan orang-orang jahiliyah, yaitu mereka menolak. Ya, mereka punya sifat yang sama dengan orang-orang jahiliyah, yaitu mereka menolak hikmah dari perbuatan-perbuatan Allah. Jadi Allah berbuat itu tidak ada hikmah. Jadi Allah cuma mencipta begitu saja. tidak ada hikmah di dalamnya. Allah menjadikan kita berpasang-pasangan, tidak ada hikmah di dalamnya. Pokoknya dicipta seperti itu. Jadi mereka cuma punya keyakinan innama yaf'alu lima syi'atin mujarradatin faqat. Makhluk itu dicipta misalnya cuma karena kehendak Allah semata. La li hikmatin, tidak ada hikmah di dalamnya. Karena menurut Mu'tazilah dan Asy'ariyah, yang namanya hikmah itu berarti ya'malu li ghardin. Berarti Allah itu berbuat untuk satu tujuan. Wallahu munazzahun 'anil aghrad. Dan Allah itu dinafikan, ternafikan dari tujuan-tujuan semacam itu. Jadi mereka menolak seperti ini. Maka dibantah oleh Syaikh Shalih Fauzan, beliau mengatakan bahwasanya Allah tetap menetapkan sesuatu atau berbuat, melakukan suatu perbuatan itu tetap dengan hikmah di dalamnya. Kemudian jika ada yang mengatakan pula yajuzu ayyadkhulallahul kafirul jannah wa ayyadkhulal mu'min attaqian nar lian hajarajiun ilaihi fal hikmatal ilal. Akibat dari mereka menyatakan bahwasanya kita diciptakan itu tidak ada hikmah. Di sini lihat pernyataan dari orang-orang yang punya pemahaman semacam itu, yang menolak hikmah. Mereka menyatakan bahwasanya Allah itu mungkin saja memasukkan orang kafir ke dalam surga. Dan mungkin saja Allah itu memasukkan orang mukmin ke dalam neraka. Karena di sini tidak perlu kita katakan ada hikmah di dalamnya. Ini berarti mereka, ya, kalau menyatakan seperti ini berarti kan menyatakan Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Ya. Karena Allah nanti memasukkan orang kafir ke dalam surga. Ini kan berarti sudah tidak pantas, Allah sudah tidak adil. Kemudian Allah mungkin saja memasukkan orang beriman dalam neraka. Ini juga sudah tidak adil. Allah itu tidak berbuat tidak adil. Jadi mereka punya angan-angan dalam pikiran mereka seperti itu. Jadi karena mereka sudah tetapkan tadi Allah menciptakan sesuatu tidak ada hikmah, namun ini cuma dengan kehendak Allah, maka Allah juga bisa berkehendak, kata mereka, orang kafir bisa dimasukkan dalam surga, orang mukmin bisa dimasukkan dalam neraka kekal dalamnya. Maka Syaikh Shalih Fauzan katakan hadza kalamun batil. Ini perkataan yang batil, la yaliku bihikmatillah. Ini tidak pantas dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Namun yang Allah itu nyatakan am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Karena kalau menyatakan seperti itu Allah bantah. Apakah mungkin orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu sama dengan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Apakah kita mau menjadikan orang yang bertakwa itu sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Tentu saja tidak mungkin. Maka balasan yang adil, ya, orang beriman akan masuk surga, orang kafir itu akan masuk neraka. Jadi jangan punya angan-angan, ya, ini gimana kalau Allah memasukkan orang kafir dalam surga? Ya, ini bagaimana memasukkan orang kafir dalam surga? Tidak mungkin Allah punya bentuk ketidakadilan seperti itu. Jadi kata Syekh Shalih Fauzan, beliau simpulkan, orang yang menyatakan seperti ini berarti telah bersikap jelek kepada Allah. Inilah mazhabnya Ahlul Zahiliyah dan orang-orang yang menolak hikmah bagi Allah, yaitu dari kalangan Asy'ariyah dan juga golongan yang semisalnya. Nas'alallahal al-afiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari pemahaman yang menyimpang seperti itu. Jadi intinya, segala sesuatu itu diciptakan dengan hikmah. Kemudian sekarang kita lihat masalah yang ke-53, al-mas'alatu salisa wal khamsun. tahliyuhum li ibtal syar'illah. Orang jahiliyah itu membuat trik supaya bisa membatalkan syariat Allah. Orang jahiliyah itu membuat trik, artinya akal-akalan, supaya bisa membatalkan hukum Allah. Kalau zaman ini kita lihat cuma pakai main-main istilah ya untuk mengelabui yang haram. Contoh misalnya ada yang melakukan simpan pinjam, kemudian sudah buat perjanjian di awal, nanti tolong di akhir ada uang jasa. Gimana Pak Supir, uang jasa boleh enggak? Uang jasa. Jadi pinjam uang 1 juta. Iya. Disuruh terakhir uang jasa nanti 10 ribu ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Kira-kira itu trik atau tidak pakai nama uang jasa? Trik. Nah, trik juga. Sifat jahiliyah dipakai. Biaya administrasi ditetapkan 50 ribu. Uang jasa mungkin ya terserah minimal 10 ribu. Namun kalau administrasi harus ditetapkan 50 ribu. Kira-kira trik atau enggak itu? Trik. Akal-akalan kan? Akal-akalan. Tetap sama kan? Ada kalau terang-terangan sudah, Pak ini saya kenakan riba ya 10 ribu. Itu kan jelas. Iya kan? Coba kalau koperasi simpan pinjam misalnya ya kan, kalau bilang kan terakhir jujur aja kan, langsung jujur, Pak ini nanti ada sisa bagi riba, kita bagi bareng-bareng ya, nanti bagi SBR ya, ya sisa bagi riba ya, nggak usah dibilang-bilang SHU, sisa hasil usaha. Usaha apa emangnya? Usaha ini jualan sesuatu, di situ nggak ada jualan-jualan, yang ada apa? Simpan pinjam. Trik lagi kan? Trik. Sama dengan orang jahiliyah. Jadi orang jahiliyah itu punya trik semacam itu. Bagaimana orang jahiliyah ini punya trik semacam tadi? I'malul hiyal az-zahir wal batina fi daf'i ma ja'at bihi ar-rasul. Orang jahiliyah itu punya sifat, mereka itu melakukan trik-trik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya, mereka punya melakukan trik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Fidafi majat bi rasul, supaya bisa menolak ajaran para rasul. Qauli ta'ala anhum, sebagaimana yang Allah katakan tentang mereka, wa makaru wa makar Allah. Mereka membuat makar dan Allah membalas lagi makar mereka. Mereka membuat tipu daya makar, maka Allah membalas lagi tipu daya mereka. Wa qala ta'ifatun min ahli al-kitab aminu billadhi unzila alladhina amanu wajhan nahar wa kfuru akhirahu. Di sini dikatakan, dan sebagian dari ahli kitab mereka itu berkata bahwasanya mereka itu beriman dengan apa yang Allah turunkan, dan mereka beriman wajhan nahar, yaitu mereka beriman di awal siang. Namun sayangnya mereka kafir nanti di akhirnya, di akhir siang mereka itu kafir. Jadi mereka cuma melakukan trik saja untuk beriman, namun ujung-ujungnya mereka juga kufur. Jadi tadi disebutkan sifat jahiliyah itu melakukan trik-trik untuk membatalkan syariat Allah. Yang dimaksudkan dengan sifat jahiliyah di sini adalah dari ahli kitab dan juga dari ummiyin, orang yang tidak memiliki kitab. Mereka biasanya melakukan trik-trik untuk mengelabui hukum Allah, supaya yang haram tadi jadi boleh. Ya, supaya yang dilarang itu jadi boleh. Yaitu litakhallus minhu wa infazu kufrim wa dolalihim. Yaitu mereka ingin lepas dari dianggap kafir dan juga dianggap sesat. Ketika itu mereka tidak bisa musyaraha, tidak bisa terang-terangan. Maka mereka melakukan trik-trik yang tersembunyi khafiyah seperti itu. Dan yang namanya makar yang dimasukkan dalam ayat tadi di sini adalah isalul makruh bitoriqotin mukhafiyatin. Makar di sini maksudnya adalah isalul makruh, yaitu menyakiti orang lain dengan cara yang tersembunyi, membuat trik atau tipu daya tadi itu adalah maksudnya menyakiti orang lain dengan jalan yang dengan cara yang tersembunyi. Contohnya di sini kata Syekh Shalal Fauzan, contoh yang dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka sebenarnya ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam secara langsung. Orang Yahudi itu ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam secara langsung. Karena kebiasaan orang Yahudi, mereka membunuh para nabi. Berarti teroris yang nomor satu di dunia itu orang Yahudi. Ya, ini bukan membunuh manusia biasa loh. Ini membunuh para nabi. Berarti teroris yang muncul pertama kali itu dari orang Yahudi. Ya. Jadi ada teroris dari kalangan ya Yahudi, bahkan mereka yang nomor pertama di sini. Jadi kalau mau mengungkap terlebih dahulu teroris yang muncul di muka bumi, teroris yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan kesimpulannya, teroris itu bukan istilah untuk orang Muslim saja yang menakut-nakuti atau meneror orang lain. Namun ada orang Yahudi yang juga teroris, ada orang Hindu yang juga teroris, ya, karena ada orang Hindu juga yang melakukan pemboman. Orang Buddha juga ada yang teroris karena ada orang Buddha juga yang melakukan pemboman. Kristian juga ada yang teroris, ya, bahkan orang-orang seperti ini yang ya ahli kitab di sini yang lebih banyak. Hitler itu sampai membunuh 60 juta orang. Ya. Yang lainnya lagi dari kalangan Kristian, mereka juga membunuh sampai ratusan juta orang. Kalau Saddam Hussein berapa? Pak Selamat, cuma 100 ribu orang yang dia bunuh. Ya, cuma 100 orang yang dia bunuh. Kalau Pak Harto bunuh orang nggak? Bunuh. Oh, bunuh orang juga. Wow. Berapa? Banyak. Oh, banyak. Kata Zakir Naik, dia bilang Pak Harto bunuh 500 ribu orang. Ya, dia bilang. Ya. Berarti masih kalah kan? Dibandingkan dengan Saddam Hussein, dengan Harto, Pak Harto, dibandingkan dengan Hitler, Hitler sampai 60 juta orang. Berarti yang paling teroris mana? Ya, non muslim. Namun yang biasanya dianggap sebagai teroris itu orang-orang Islam. Padahal di sini lihat di sini yang membunuh para nabi dahulu ini orang-orang Yahudi. Ya, jadi yang teroris paling besar ini. Ya, harus digugat ini orang-orang Yahudi ini. Maka mereka mau melakukan cara untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Fazahabu ila malakin kafir. Mereka ketika itu mengadu kepada pemimpin kafir, raja yang kafir. Faqul lahu inna hadzal rajul sayughayyiru hukmuka sayughayyiru hukmaka in taraktahu. Ini orang-orang Yahudi memberikan isu kepada raja tersebut. Ini kalau engkau membiarkan Nabi Isa, maka dia akan merubah hukum yang ada padamu. Jika Nabi Isa engkau biarkan hidup begitu saja, maka akhirnya raja ini mengutus orang-orang untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Wadakhulu alaihi, dan bertemu akhirnya mereka dengan Nabi Isa. Fi makani yuriduna qatlahu. Ketika itu mereka ingin membunuh Nabi Isa, walakin Allah jalla wa ala makara linabiyhi. Namun ketika itu Allah membuat makar, tipu daya untuk menyelamatkan nabinya. Apa yang Allah lakukan ketika itu? Fa'alqa syibhal masih ala rajulin min atba'ihi. Maka ketika itu ada yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam, yaitu dari pengikutnya. Yang di sini yang lebih tepat di sini adalah pengikutnya yang setia. Jadi sejarah yang biasanya kita dengar yang dirubah menjadi Nabi Isa itu pengikutnya yang khianat, itu keliru. Ada riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang masalah ini, yang dirubah serupa dengan Nabi Isa itu dari kalangan pengikutnya yang setia, ya, atau dikenal dengan Hawariyun, pengikut-pengikutnya yang setia. Maka sebelum Nabi Isa itu ingin diangkat ke langit, maka ketika itu dia katakan kepada murid-muridnya, siapa yang nanti mau menggantikanku nanti ketika aku nanti diangkat ke langit? Karena nanti dia sudah tahu nanti akan dikejar oleh orang-orang Yahudi. Maka ada pengikutnya yang setia, ya, yang kemudian itu mengangkat tangan, kemudian itu akhirnya yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit. Dan orang itulah yang ditangkap oleh orang-orang Yahudi, ya, kemudian dibunuh dan disalib di tiang salib. Dan orang-orang ketika itu mengira, orang-orang Yahudi itu mengira bahwasanya yang dibunuh itu adalah Isa al-Masih. Padahal al-Masih ini diangkat ke langit tanpa orang-orang Yahudi itu ketahui. Maka Allah katakan tentang Nabi Isa, wa ma qataluhu wa ma sulabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa itu tidaklah mati dibunuh, ya, Nabi Isa itu tidaklah disalib, namun orang yang diserupakan dengannya itulah yang disalib. Maka mereka membuat makar, ingin membuat trik, kan, supaya Nabi Isa itu mati. Orang-orang Yahudi itu membuat trik supaya Nabi Isa mati. Mereka membuat trik lewat raja. Mereka isukan pada raja supaya membunuh Nabi Isa. Akhirnya orang-orang Yahudi di sini budayanya itu kalah. Allah membuat makar lagi, ya, yang sebenarnya mati itu adalah bukan Nabi Isa alaihissalam, namun yang diserupakan dengan Nabi Isa. Maka setiap yang membuat tipu daya seperti itu Allah bisa kalahkan. Ya, setiap yang membuat tipu daya seperti itu Allah bisa kalahkan. Karena di sini Allah katakan wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar dan Allah membalas lagi makar mereka. Sedangkan ayat yang tadi disebutkan, wa qala ta'ifatun min ahli kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wa jahan nahar wa kfuru akhirahu, yaitu disitu diperintahkan, sudah kalian beriman di awal pagi saja, nanti di akhir siang kalian kafir lagi. Ini ceritanya dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan, ini adalah makar dari orang Yahudi. Ketika Nabi SAW itu berhijrah ke Madinah, dan ketika itu mereka meraih kemenangan, mereka meraih kemenangan atas orang-orang musyrik pada perang Badar, ya, maka ketika itu orang-orang Yahudi itu tidak berdaya untuk membuat untuk menghalangi orang-orang itu untuk masuk mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu mereka membuat makar lagi. Ya, maka di antara mereka itu menyatakan, sudah kita masuk Islam saja di pagi hari, nanti di akhir sore kita nanti keluar dari Islam. Maka mereka pura-pura seperti itu dengan tujuan apa? Nanti mereka katakan, ma wajadna fi dini Muhammadin sulahiyah. Kami tidak mendapatkan kebaikan sama sekali dalam agama Muhammad. Maka ketika mereka pura-pura masuk Islam, terus mengatakan Islam itu jelek, akhirnya kan orang-orang percaya, nanti ikut-ikut orang Yahudi ketika itu. Oh, ternyata Islam jelek seperti tadi. Akhirnya mereka ikut orang Yahudi, akhirnya orang-orang tidak lagi masuk pada Islam. Karena nanti kalau mereka pura-pura masuk Islam tadi, kemudian katakan Islam itu jelek, maka nanti ada yang bisa menyatakan bahwasannya ini mereka keluar dari Islam karena agama Islam itu agama yang jelek. Maka akhirnya orang-orang bukan mengikuti Islam, namun mengikuti orang-orang ya Yahudi. Ini trik dari orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi saking irinya pada Islam seperti itu, mereka membuat trik, pura-pura masuk Islam, kemudian mereka pura-pura keluar lagi, dan setelah itu orang-orang akan tahu, oh ternyata ini kok bisa keluar dari Islam. Padahal mereka ahli kitab, berarti mereka tahu bahwasanya agama Islam itu jelek. Padahal itu cuma trik saja yang diperbuat oleh orang Yahudi sampai diturunkanlah ayat ini. Terbongkarlah niat mereka yang pura-pura untuk masuk Islam dan pura-pura lagi untuk murtad. Maka kesimpulannya dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan, setiap orang yang menggunakan trik untuk merubah syariat Allah atau untuk memberikan darar kepada wali-wali Allah, maka orang tersebut telah menempuh cara-cara atau jalan-jalan orang jahiliyah. Begitu pula kalau sampai Ahlussunnah atau orang yang bertauhid ini melakukan cara seperti itu, ingin mencapai tujuan-tujuan dunia dengan melakukan trik-trik semacam tadi, berarti mereka telah menempuh juga jalan-jalan orang jahiliyah. Jadi, ya, kesimpulannya sifat jahiliyah adalah biasa melakukan trik-trik seperti itu biar membatalkan hukum-hukum Allah. Yang haram dia ingin jadikan halal, cuma kalau zaman sekarang ini dengan istilah yang dirubah, ya, atau dengan menggunakan trik-trik tertentu. Orang Yahudi lagi punya sifat lagi, mereka misalnya, ya, kalau lemak babi itu dilarang, maka ketika itu mereka membuat trik lemak ini, ya, dibuat jadi padat. Ya, nanti baru mereka cairkan, karena nanti mereka bisa beralasan kan yang dilarang itu cairnya. Kita buat jadi padat, nanti biar dicairkan di lain waktu. Ya, tujuannya cuma ingin membuat trik saja. Padahal, ya, itu adalah trik, ya, lemak bangkai tadi ini adalah trik supaya mereka tetap bisa menggunakannya. Inilah sifat orang Yahudi atau ahli jahiliyah yang tidak boleh kita tiru. Demikian untuk masail jahiliyah, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.